Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Bada'i'ul Masalik fi Tawdihi Alfiyat ibn Malik. An-nakiratu wal ma'rifah, pembahasan tentang isim nakirah dan isim ma'rifat. Baik, kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Nakiratun qabilu al mu'athira. Waqi'un mauqi'a ma qad dhukira. Wa ghayruhu ma'rifatun kahum wadhi. Wa hinda wabni wal ghulami walladhi. Famalidhi ghaibatin aw huduri. Ka anta wa huwa sammi bi dhamiri. Wa dutti salin minhu ma la yubtada. Wa la yali ila ikhtiyaran abada. Kalyai wal kafi min ibni akramak. Wal yai wal ha min salihi ma malak. Wa qulu mudmarin lahul bina yajib. Wa lafdu ma curaka lafdi ma nusib. Lirafi wan nasbi wajaran lirafi wan nasbi lirafi wan nasbi wajarina sholah ka'rif bina fa innana nilnal minah wa alifun wal wabu wan nunu lima ghaba wa ghairihi qama wa alama wa min dhamir raf'i ma yastatiru qaf al wafiq lagtabit itushkaru wa durtifa'in wa infisalin anahu wa anta wal furu'u la tashtabihu wa dunti sabin fi infisalin cu'ila iyaya wa tafri'u laysa mushkila wa fi ikhtiyarin la yaji'ul mufasil idza ta'atta ayaji al-muttasil wasil awifsil ha asalnihi wa ma asbahahu fi kuntuhul khulful tama kadaka khiltanihi wattisala akhtaru ghayr taral infisala wa qaddimil akhassa fi ittisali wa qaddiman masyita fim fil sali wa fitihadi rutbatil zamfasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla wa qabla yan nafsi ma al fi'lil tuzim nunu wiqayatin wa laisi qad nudim walaitani fasa walaiti nadara wa ma'la alin akis wakun mukhayyara wa ma'la aliniksis wa ma'la alinik kis wakun mukhayyara fil baqiyati wa tiraran khaffafa fil baqiyati wa tiraran khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa minni wa anni ba'du man qad salafa wa fi laduni laduni qalla wa fi qadni wa qadnil al-khatfu aydan qad yafi Naam. Taib. Bahasan tentang al-ma'rifah wa nakirah. Bab tentang al-ma'rifah wa nakirah fihi masail. Al-mas'alatul ula an-nakiratu hiya kullusmin dala ala syai'in ghairi mu'ayyanin. Nahu rajul. Nakir itu adalah setiap isim yang menunjukkan sesuatu yang masih belum ditentukan atau masih umum cakupannya. Contoh rajulun, laki-laki dewasa. Setiap Bani Adam, laki-laki yang sudah dewasa disebut rajul. Nah, cakupannya masih umum, maka ini disebut dengan isim nakirah. Al-mas'alatu ats-tsaniyah an-nakiratu naw'ani. Isim nakirah terbagi menjadi dua macam. Al-awwal ma yaqbalu al-mu'athira lit-ta'rif. Yang pertama menerima al-mu'athirah yang bisa memakrifatkannya. Karajul fa'innahu nakiratun liqabulihi al taqulu ar-rajul. Contoh lafad rajulun itu nakirah karena dia bisa menerima al. Engkau bisa mengatakan ar-rajul. Nakirahnya itu rajulunnya bukan ar-rajul. Karena bisa menerima al yang bisa menyebabkan kemakrifatannya. Asani ma yaqau mauqi'a ma yaqbalu al-mu'athirah lita'rif. Nahu di wa man wa ma fa innaha waqi'atun mauqi'a sahibin wa insanin wa syai'in. Yang kedua, isim yang disejajarkan disamakan dengan isim yang bisa menerima al-mu'athirah untuk kemakrifatannya. Contoh lafad dhu, man, dan ma. Ini sejajar dengan lafad sahibun untuk dhu, insanun untuk man, syai'un untuk ma. Sedangkan sahibun, insanun, syai'un ini bisa menerima al-mu'athirah lita'rif. Maka lafad itu man dan ma yang setara dengan lafad-lafad tadi disebut dengan isim nakirah juga. Jadi ada yang nakirah itu bisa menerima al li ta'rif untuk menunjukkan kemakrifatan. ada isim nakir yang tidak bisa menerima ahli ta'rif tapi secara makna sejajar dengan isim yang bisa menerima ahli ta'rif. Nah, ini dua-duanya disebut isim nakir. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Al-ma'rifatu hiya qulusmin dal ala syai'in muayyanin. Nahu ar-rajul Zaid Makkah. Isim ma'rifat adalah setiap isim yang menunjukkan sesuatu yang sudah ditentukan, cakupannya sudah khusus. Contoh ar-rajul, laki-laki itu. Zaidun, si Zaid. Makkah, kota Makkah. Naam. Al-mas'alatu ar-rabi'ah aqsamul ma'arifi sab'atun. Macam-macam isim ma'rifat itu ada tujuh. Al-awwal al-mudmar ka'ana wahum. Yang pertama isim domir seperti ana hum. Al-thani al-alam ka'zaid wahin. Yang kedua isim alam seperti zaidun hindun. Al-thalis isim isyarah ka'za wa zi. Ini isim isyarah seperti za dan zi. Ar-rabi al-ismul mausul kalladhi wallati. Yang keempat isim mausul seperti alladhi allati. Al-khamis dhu al-adad. Dhu al-adad itu sama dengan al-mu'arraf bi'al, ya. Istilahnya dhu al-adati, yaitu yang memiliki adat lita'rif atau mu'arraf bi'al. Kal-hulam wal-mar'ah, seperti al-ghulamu al-mar'atu, namanya dhul adati atau al-mu'arraf bi'al. As-sadis al-mudhafu liwahid minha, isim nakirah yang mudhaf kepada salah satu dari isim ma'rifat di atas, maka naik statusnya menjadi ma'rifat. Ka'ibni hulami, nah, mudhaf kepada domir itu ya mutakallim, maka menjadi ma'rifat. As-sabi al-munada kaya rajul di mu'ayyan. Yang ketujuh ialah munada seperti ya rajul, hei laki-laki itu, di mu'ayyanin, jika ditujukan kepada laki-laki tertentu, namanya an-nakirah al-maksudah. Ini dianggap sudah naik menjadi ma'rifat. Wa hadzal akhiru la yadhkuruhu Ibnu Malik fi alfiyati. Isim ma'rifat yang ketujuh ini yang terakhir tidak disebutkan oleh Ibnu Malik dalam alfiyahnya. Wa dzakarahu Ibnu Hisyam fi awdahil masalik ila alfiyati Ibnu Malik. Tapi disebutkan oleh Ibnu Hisyam dalam kitab beliau Awdahul Masalik ila Alfiyati Ibnu Malik. Naam. Faslun ad-dhamir. Naam, ini isim ma'rifat yang pertama, ad-dhamir yang mandhumahnya digabung jadi satu tuh. Ya. Tentang an-nakirah wal ma'rifah. Adapun isim ma'rifat sesudah dhamir ini bait syairnya atau mandhumahnya disebutkan secara apa ini terpisah. Taib. Fihi masail, pembahasan tentang dhamir meliputi beberapa permasalahan. Al-awwal al-mas'alatul ula ad-dhamiru wasmun wudi'a limutakallimin ka'ana au limukhatabin ka'anta au li ghaibin kahuwa au li mukhatabin taratan wa li ghaibin ukhra kal alif wal wawi wan nun kaquma wa qama wa qumu wa qamu wa qumna. Isim dhamir itu isim yang dibuat untuk menunjukkan kata ganti orang pertama seperti ana, saya, atau kata ganti orang kedua seperti anta, engkau. Atau kata ganti orang ketiga seperti huwa, dia. Atau sekali-kali dipakai untuk kata ganti yang kedua, sekali-kali yang lain untuk kata ganti ketiga. Seperti alif, wawu, dan nun. Alif domir, wawu domir, nun domir, ini kadang dipakai untuk kata ganti orang kedua, kadang dipakai untuk kata ganti orang ketiga. Contoh, kuma, ini untuk kata ganti orang kedua. Koma, ini untuk kata ganti orang ketiga. Kumu, kata ganti orang kedua. Komu, kata ganti orang ketiga. Kumna, bisa untuk orang kedua, bisa untuk kata ganti orang ketiga. Jadi dhamir yang bisa berfungsi dobel untuk mukhatab atau ghaib ialah alif musanna, wawul jamaah, dan nun. Ya, naam. Namanya nunul inas, nun jamak mu'anas salim. Al-mas'alatu ats-tsaniyah, ad-dhamiru qismani, barizun wa mustatirun. Dhamir terbagi dua, ada yang baris, ada yang mustatir. Al-awwal wal baris huwa ma lahu suratun fil lafdi. Kata ikumtu disebut dhamir baris bila memiliki bentuk yang jelas lafadznya, seperti tak dalam lafadz kumtu ada taknya, jelas bentuknya, maka ini disebut dhamir baris. Atsani wal mustatiru wa ma laisa lahu suratun fil lafdi kadhamir al malkhudi fi lafdi uktub ay taqdiru anta. Yang kedua, dhamir mustatir ialah dhamir yang tidak memiliki bentuk lafaz yang jelas, seperti dhamir yang tersimpan dalam lafaz uktub ditakdirkan dengan anta. Ya, enggak jelas dhamirnya itu, tapi terkandung di dalamnya yang dikira-kirakan dengan lafaz anta, maka ini disebut dengan dhamir mustatir. Al-mas'alatu ats-tsalitsa, al-barizu naw'ani, muttasilun wa mufassilun. Dhamir baris terbagi menjadi dua, ada yang berbentuk muttasil, ada yang berbentuk mufassil. Al-awwal fal muttasil wa ma la yubtada'u bihi wa la yaqa'u ba'da illa fi darurati syi'ri. Kama qal syair, a'udhu bi rabbil arsi min fi'atin bagat alayya famali iwadun illahu nasiru. Disebut mutasil jika tidak bisa dipakai di permulaan kalam, juga tidak terletak setelah illah, kecuali dalam keadaan darurat syair, seperti ucapan penyair, a'udhu bi rabbil arsi min fi'atin bagat, aku berlindung kepada Allah Rabb Ars dari kelompok pemberontak yang zalim. Alayya famali iwadun illahu nasiru, yang berbuat zalim kepadaku, aku tidak memiliki pengganti kecuali dia sebagai penolong. Illahu, nah ini ya, ada dhamir mutasil terletak setelah illah. Ini sifatnya daruratu syi'r, darurat syair. Hukum asalnya tidak boleh. Nah, jadi dhamir mutasil, dhamir yang tidak bisa dibaca di permulaan kalam, juga tidak boleh terletak setelah illah, kecuali dalam darurat syair. Atsani wal mufassil wa ma yubtada'u bihi, wa yaqau ba'da illa ala kulli hal nahu ana qaim ma'an qama illa ana. Yang kedua dhamir mufasil, dhamir yang bisa dipakai di awal kalam, bisa juga terletak setelah illa dalam keadaan apapun. Nahu ana qaim ma qama illa ana. Ana di sini dhamir mufasil. Ana qaim dibaca di permulaan ya. Maqama illa ana terletak setelah apa ini? Illa. Maka ini namanya dhamir mufasil. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Yang qasimul muttasilu bihasabi mawaqili rab ila thalathati aqsam. Dhamir mutasil jika dilihat dari kedudukan i'rabnya terbagi menjadi tiga kelompok. Al-awwal ma yakhtassu bi mahali raf'i. Yang pertama ialah dhamir mutasil yang khusus mahal rafa'. Jadi mahalnya itu mahal rafa' menjadi fa'il jika fi'ilnya maklum, menjadi na'ibul fa'il jika fi'ilnya majhul. Wa huwa khamsah, dhamir mutasil seperti ini ada lima. Al-awwal at-ta' kumtu, kumta, kumti, sama ya. Al-thani al-alif kakoma. Al-thalis al-wawu kakomu. Al-rabi an-nun kakumna. Wal-khamis ya'ul mukhatabah kakumi. Tak alif wawu nun dan ya mukhatabah dalam contoh-contoh tadi mahal rafa' menjadi fa'il karena fi'ilnya majhul maklum. Kalau fi'ilnya majhul maka menjadi naibul fa'il, namanya dhamir mutasil yang mahal rafa'. Asani mustarakun baina mahali nasbi wal jar, dhamir mutasil yang bisa mahal nasab bisa mahal jar. Wa huwa thalathah, ada tiga macam. Al awal ya'ul mutakallim kaqouli ta'ala rabbi akraman. Yang pertama ya'ul mutakallim, ini dalam satu ayat untuk dua contoh. Yang pertama mahal nasab, yang kedua mahal jar. Rabbi ya mutakallim mahal apa ini? Mahal jar menjadi mudhaf ilai. Akramani, nah, ini ada ayatnya asalnya ya. Akramani mahal nasab menjadi maf'ul bih. Jadi ya mutakallim kadang dipakai untuk mahal nasab, kadang dipakai untuk mahal jar. Asani kaful mukhatab kaqouli ta'ala ma wadda'aka rabbuka. Yang kedua dhamir mutasil yang bisa mahal nasab dan mahal jar ialah kaf mukhatab, seperti contoh firman Allah ta'ala ma wadda'aka rabbuka. Wadda'aka kaf yang pertama ini mahal apa ini? Nasab menjadi maf'ul bih. Rabbuka kaf ini mahal apa? Jar menjadi mudhaf ilaih. Al-thalis ha'ul ghaib kaqouli ta'ala qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Ha' ghaib seperti dalam firman Allah ta'ala qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Lahu ha' ghaib mahal jar al-majur bil harfi. Sahibuhu ha'ul ghaib mahal jar mudhaf ilaih. Yuhawiruhu ha' ghaib mahal nasab menjadi maf'ul bih. Jadi dhamir mutasil yang bisa berfungsi dobel yaitu untuk mahal nasab dan mahal jar ada tiga, ya mutakallim, kaful mukhatab, dan ha' ghaib. Al-thalis mustarakun baina mahallir raf'i wan nasbi wal jar. Wahuwa na khasatan Kaqali ta'ala rabbana innana sami'na. Yang unik dhamir mutasil yang ketiga ini bisa mahal rafa, bisa mahal nasab, bisa mahal jar. Dan ini khusus untuk dhamir na. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, rabbana innana sami'na. Rabbana ini mahal apa? Mahal jar mudhaf ilai. Innana nanya mahal? Mahal apa? Mahal nasab menjadi isimnya inna, ya. Sami'na nanya mahal rafa menjadi fa'il. Nah, jadi kesimpulannya dhamir mutasil dilihat dari kedudukan i'rabnya ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama selalu makharafa. Kalau enggak jadi fa'il ya naibul fa'il, ya. Yang kedua bisa makhal nasab, bisa makhal jar. Kalau makhal nasab menjadi maf'ul bi, kalau makhal jar bisa menjadi mudhaf ilaih atau al-majrur bil harfi. Nah, yang ketiga ada yang bisa mahal rafa, mahal nasab dan mahal jar. Nah, yang ketiga ini khusus na, ya. Nah, al-mas'alatu al-khamisa yang qasimul munfasil bihasabi mawaqil i'rab ila qismain. Sedangkan dhamir munfasil jika dilihat dari kedudukan i'rabnya terbagi menjadi dua kelompok. Al-awwal ma yakhtassu bi mahalli raf'i wa huwa ana wa furu'uha. Yang pertama khusus mahal rafa yakni ana dan cabang-cabangnya. Ini huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, itu namanya ana wa furu'uha. Ini selalu mahal apa ini? Rafa. Qaqali ta'ala inna hadihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Perhatikan wa ana rabbukum fa'budun. Ana mahal rafa. Asani ma yakhtassu bi mahali nasbi wa huwa iyyahu wa furu'uha. Yang kedua khusus mahal nasab menjadi maful bih, ya. Ini iyahu dan furu dan cabang-cabangnya. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Semuanya mahal nasab maful bih. Qaqali ta'ala wa iyaya farhabun. Iyaya mahal nasab menjadi maf'ul bih. Al-mas'alatu asadisa al-mustatiru naw'ani wujuban wa jawazan. Dhamir mustatir terbagi menjadi dua macam, ada yang wujuban, ada yang jawazan. Wal muradu bil mustatiri wujuban wa ma la yakhillu mahallahu dhahirun wala dhamirun mufasil. Disebut dhamir mustatir wujuban jika posisinya tidak bisa diganti dengan isim dhahir, juga tidak bisa diganti dengan dhamir mufasil. Wal muradu bil mustatiri jawazan wa ma yahillu mahallahu dhahirun wa dhamirun mufasil. Sedangkan dhamir mustatir jawazan ialah dhamir yang posisinya bisa diganti dengan isim dhahir atau dhamir mufasil. Naam. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Al-mawadi' allati yajibu fiha al-istitaru asyara. Tempat-tempat yang dhamir mustatirnya wujuban. Ada 10. Tempat-tempat yang dhamir mustatirnya wujuban ada 10. Al-awwal fi'lul amri lil wahid al mukhatab. Fi'l amr mufrad mukhatab, wahid itu mufrad ya. Kaf'al wa taqdir anta. Asani al mudhari alladhi fi awalihi al hamzah. Yang kedua fi'il mudhari yang diawali dengan hamzah, yakni hamzah mutakallim. Nahu wafiq wa taqdir ana. Al-thalis al-mudhari alladhi fi awalihin nun. Yang ketiga fi'il mudhari yang diawali dengan nun, yakni nun mutakallim ma'al ghair. Nahu nagtabid wa taqdir nahnu. Al-rabi' al-mudhari alladhi awaluhu at-ta' li khitabil wahid. Itu fi'il mudhari yang diawali dengan ta' mufrad mukhatab. Nahwu tashkur wa taqdir anta. Wa hadhil mawadhi'u dzakaraha Ibnu Malik fi qawlihi wa min dhamir raf'i ma yastatiru qaf'al wafiq nirtabit itushkaru. Tempat-tempat dhamir mustatir wujuban yang ini 1, 2, 3, 4 disebutkan oleh Ibnu Malik dalam ucapannya. Wa min dhamir raf'i ma yastatiru qaf'al wafiq nirtabit itushkaru. Nah, al-khamis yakni tempat dhamir mustatir wujuban. Yang kelima, ismu fi'lil amri pada isim fi'il amr. Nahusah wa taqdir anta. As-sadis, ismu fi'lil mudhari pada isim fi'il mudhari. Nahu uffin wa taqdiru ana. As-sabi, fi'lu ta'ajub pada fi'il ta'ajub. Nahu ma ahsana Muhammadan wa taqdir huwa. Ahsana ini sebetulnya masuk dalam dhamir mustatir jawazan, tapi kalau dipakai untuk fi'il ta'ajub maka menjadi dhamir mustatir apa ini? Wujuban. Athamin ismu tafdhil. Nahu Muhammad afdalu min aliyin wa taqdir huwa. Yang ke-8 pada isim tafdhil, ini terkandung padanya dhamir mustatir wujuban. Muhammad afdalu min Ali. Afdalu ay huwa ya. Ada kandungan dhamir mustatir wujuban. At-tasi' af'alul istisna. Ini fi'il-fi'il istisna. Itu ma khala, ma ada, ma khasha ya. Sebetulnya fi'il-fi'il tadi itu dhamir mustatirnya jawazan, tapi kalau dipakai untuk af'alul istisna maka menjadi wujuban. Nahu qamatul lab ma khala aliyan au ma ada aliyan au ma khas aliyan au la yakunu aliyan wa taqdir huwa. Dhamir-dhamir yang tersimpan pada khala, ada, khasa, la yakun, ini dhamir mustatir wujuban karena masuk dalam kelompok af'alul istisna. Al-ashir al-masdar an-na'ib an fi'lil amri. Masdar yang mengganti posisi fi'il amr. Nanti disebut dalam bentuk masdar nasab. Ini mengganti fi'il amr dari lafadznya. Nahu qali ta'ala fa barbar riqabi ay ibrib ar-riqab. Maka lafad barba mengandung dhamir mustatir wujuban wa taqdiru anta. Nah, seperti contoh julusan. Nah, duduklah kamu. Ini mewakili fi'il amr dari lafad itu, ijlis. Maka dalam lafad julusan terkandung padanya dhamir mustatir wujuban. Takdirnya anta. Al-mas'alatu athamina al-mawadhi' allati yajuzu fiha al-istitar arba'ah. Tempat-tempat yang merupakan dhamir mustatir jawazan ada 4. Al-awwal al-marfu' bi fi'lil ghaib, yaitu fa'il atau naibul fa'il al marfu dari fi'il ghaib. Naam, itu mufrad mudakar ghaib. Nahwu Zaidun qama wa taqdir huwa. Qama mengandung dhamir mustatir jawazan takdirnya huwa karena fa'ilnya ini mufrad mudakar ghaib. Mufrad itu satu. Mudakar berarti pelakunya itu laki-laki, mudakar. Ghaib kata ganti orang ketiga. Atsani al-marfu bi fi'lil ghaibah. Nahwu Hindun qamat wa taqdir hiya. Yang kedua adalah dhamir rafa dengan sebab fi'il ghaibah. Yakni mufrad muannats ghaibah. Contoh Hindun qamat. Qamat ini mengandung dhamir mustatir jawazan takdirnya hiya karena mufrad muannats ghaibah. Atsalis as-sifatul mahdhah. Yang ketiga ialah sifat-sifat yang murni yakni isim fa'il. Naam atau semisalnya. Nahwu Zaidun fahimun wa ta'dir huwa. Fahimun isim fa'il sifat mahdhah. Mengandung dhamir mustatir jawazan takdirnya ialah huwa. Arabi ismul fi'il madhi. Yang keempat isim fi'il madhi. Nahwu shattana wa hayhata. Shattana terpecah belah. Hayhata jauh. Takdirnya huwa. Jadi isim fi'il itu kalau isim fi'il amr, isim fi'il mudhari masuk dalam kelompok dhamir mustatir apa? Wujuban. Kalau isim fi'il madhi maka dhamir mustatirnya apa? Jawazan. Al-mas'alatu at-tasi'ah, masalah yang kesembilan. Mata amkana ittisalu dhamir la ya'dilu ilam fisali. Selagi memungkinkan menggunakan dhamir mutasil maka tidak boleh beralih pada dhamir munfasil. Selama kita bisa menggunakan dhamir mutasil, kita tidak boleh beralih menggunakan dhamir munfasil ya. Nah hukum tu fala yuqal qama ana. Likum tu aku berdiri. Nah, dhamir mutasil bisa ya. Maka tidak boleh dikatakan qama ana. Cukup kum tu. Akramtuka. Aku memuliakanmu. Pakai dhamir mutasil ya. Fala yuqal akramtu iyyaka. Maka tidak boleh dikatakan akramtu iyyaka. Kenapa? Karena pakai dhamir mutasil sudah bisa. Akramtuka. Enggak usah akramtu iyyaka. Wadzalika qauluhu rahimahullah. Itulah yang dimaksud dalam ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul mufasil. Ita atta ayyaji al mutasil dalam keadaan yang tidak darurat tidak boleh kita menggunakan dhamir mufasil jika masih bisa mendatangkan dhamir mutasil. Nah, jadi kalau kita bisa menggunakan dhamir mutasil untuk melafadzkan sesuatu maka jangan pakai dhamir apa ini mufasil. Al-mas'alatu al-ashirah, masalah yang ke-10. Ya juzu laka fiha isalnihi al-itisal nahu salnihi wal-infisal nahu salni iyahu. Khusus untuk hak pada lafad salnihi boleh menggunakan dhamir mutasil. Salnihi ya, boleh menggunakan dhamir mufasil. Salni iyahu. Nah, ini berarti pengecualian ya. dari koidah tadi. Koidahnya kan selama bisa memakai dhamir mutasil, kita tidak memakai dhamir mufasil. Di sini ada beberapa pengecualian, yakni hak pada lafadz salnihi bisa menggunakan dhamir mutasil, bisa menggunakan dhamir mufasil. Bisa salnihi, bisa salni iyahu. Wa kadzalika fi'lun asbahahu. Nah, demikian pula fi'il-fi'il yang serupa dengan salnihi, dhamirnya bisa mutasil, bisa mufasil. Nahu ad-dirhamu a'taitukahu wa a'taituka iyahu. Dirham ini aku berikan kepadamu. A'taitukahu, pakai dhamir mutasil. Boleh a'taituka iyahu. Berarti fi'il-fi'il yang setara dengan lafadz salnihi, dhamirnya bisa menggunakan mutasil, boleh pula mufasil. Wabihi qala jumhur nuhati. Ini merupakan pendapat kebanyakan ahli nahwu. Wadhaba sibawai analitisola fiha wajib, wa analinfisola makhsusun bisyi'ri. Sedangkan sibawai berpendapat hukum hak salnihi atau fi'il yang serupa dengannya itu sebetulnya wajib untuk mutasil, enggak boleh mufasil. Kalau ada yang mufasil itu khusus dipakai untuk syair-syair atau darwat syair. Jumhur ahli nahwu mengatakan boleh pakai dhamir mutasil, boleh mufasil. Si Baweh berpendapat mutasil itu wajib, mufasilnya hanya untuk darurat syair saja. Nah, warajih qaulul jumhur, yang rajih yang kuat adalah pendapat jumhur ahli nahwu. Boleh untuk mutasil, boleh untuk mufasil. Itu hak pada lafadz salnihi atau fi'il-fi'il yang serupa dengannya. Tayyib. Al-mas'alatu al-hadiyata asrah, masalah yang 11 ya, yang ke-11. Idza kana khabaru kana wa akhwatiha dhamiran fa innahu yajuzu ittisalu wa infisalu. Jika ada khabar kana wa akhwatuha yang berbentuk dhamir, maka boleh pakai dhamir mutasil, boleh pula pakai dhamir mufasil. Wahtara Ibnu Malik al-ittisala nahwu kuntuhu. Ibnu Malik lebih memilih memakai dhamir mutasil. Contoh kuntuhu. Nah, tu isimnya kana, ha khobarnya kana. Nah, berupa dhamir kan khobarnya kana. Maka di sini boleh pakai dhamir mutasil, boleh pula pakai dhamir mufasil. Untuk Ibnu Malik lebih memilih menggunakan dhamir mutasil, kuntuhu. Wakhtar sibawaih alinfisal, sibawaih lebih memilih pakai dhamir mufasil. Nahu kuntu iyahu, tak isimnya kana, iyahu khobarnya kana. Nah, tapi boleh dua-duanya, kuntuhu boleh, kuntu iyahu boleh. Cuma ada yang lebih memilih dhamir mutasil, kuntuhu, seperti Ibnu Malik. Ada yang lebih memilih menggunakan dhamir mufasil, seperti sibawai. Nahu kuntu iyahu. Ya, jadi kalau ada khobarnya kana wa akhwatuha berupa dhamir, maka dhamirnya boleh pakai dhamir mutasil, boleh pula pakai dhamir apa ini? Mufasil. Wadzalika qauluhu rahimahullah, dan ini merupakan maksud ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wasil awifsil ha asalnihi wa ma asfahahu fi kuntuhul khulfun tama. Nah. Taib. Wallahu taala alam bisawab. Untuk beberapa masalah berikutnya masih terkait dengan dhamir, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.